Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yaqulu rabbuna jalla fi 'ulah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-71 dan setelahnya dari surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala masih menyampaikan kepada kita tentang Ahlul Kitab. Allah mengatakan wahasibu alla takuna fitnah. Mereka para pelaku dosa, pelaku maksiat, mengira bahwa mereka tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Balasan atas perbuatan dosa, penyimpangan mereka. Subhanallah. Sehingga ini yang menjadikan mereka terus-menerus melakukan penyimpangan, kekufuran, kesyirikan, maksiatan. Wahasibu alla takuna fitnah. Mereka mengira bahwa mereka tidak akan diazab, tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka, menurunkan malapetaka atas mereka agar supaya mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka buta tuli. Yani mereka tidak mau melihat kebenaran dan tidak mau mendengarkan kebenaran. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada mereka. Tsumma taballahu alaihim, kemudian Allah menjadikan mereka sebagiannya tobat, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma amu wa sammu katsirun minhum, kemudian kembali mereka buta, mereka tuli setelah mereka mengetahui kebenaran. Demikian keadaannya. Setelah mereka melakukan penyimpangan, Allah turunkan azab. Sebagian mereka binasa, sebagian lagi tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kehidupan normal. Mereka melupakan semua apa yang pernah terjadi dari azab yang Allah turunkan. Mereka pun berusaha, berupaya keluar dari ajaran dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Turun kembali azab Allah Subhanahu wa taala. Demikian seterusnya. Hatta di umat ini, ketika diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian lainnya pun binasa. Sebagiannya pun binasa. Wala haula quwwata illa billah. Kembali kehidupan normal setelah turunnya bencana. Mereka pun melupakan kembali apa yang pernah mereka rasakan. Wallahul musta'an. Allah mengatakan wallahu basirum bima ya'malun, dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apapun yang mereka lakukan. Kemudian setelah ini Allah mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan al-masiih ibnu maryam itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Nasara ini di antara mereka berkeyakinan dengan keyakinan ini, Allah itu adalah al-masiih. Mereka mengatakan Allahu huwal masiih. Baik, ada di antara mereka mengatakan Isa ibnullah. Isa ibnullah. Ini berbeda. Satunya mengatakan bahwa Isa itu Allah sendiri, ada yang mengatakan bahwa Isa itu adalah putra Allah Subhanahu wa taala, sebagiannya lagi mengatakan bahwa Allahu tsalitsu tsalasah. Tiga tapi satu, satu tapi tiga. Semua yang berkeyakinan dengan keyakinan ini dicap oleh Allah Subhanahu wa taala kuffar. Baik. Maka jangan terkecoh dengan orang-orang yang mau mengatakan bahwa masihiyun ikhwanuna. Mereka juga adalah orang-orang yang beriman. Baik. La. Bagaimana bisa dinyatakan mereka orang-orang beriman sementara Allah sendiri mengatakan mereka telah kafir? Allah nyatakan kufar. Walaupun mereka tidak mau dinamai, dilabeli dengan kata-kata atau nama kufar atau orang kafir, Allah telah menyatakan kekafiran mereka. Sehingga seorang mukmin tidak boleh ragu dengan kekafirannya orang-orang kafir. Jadi, siapa yang ragu terhadap kekafirannya orang-orang kafir, maka ini penyebab dia murtad dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi mana? Dari sisi dia tidak mengimani Al-Qur'an. Al-Qur'an telah menyatakan kafirnya orang-orang kafir, kemudian dia meragukannya. Berarti dia meragukan Al-Qur'an. Meragukan firman Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya dengan Al-Qur'an. Allah mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu maryam. Telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu adalah Isa ibnu Maryam. Baik, ini harus menjadi keyakinan kita. Keyakinan tentang kafirnya orang-orang kafir. Baik, siapa yang meragukan, dan disebutkan oleh para ulama kita termasuk pembatal-pembatal keislaman, meragukan kekafirannya orang-orang kafir. Baik. Allah telah mengatakan telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu adalah Isa bin Maryam. Kemudian langsung Allah membantah pernyataan ini. Wa qala al-masihu ya bani Israila ubudullaha rabbi wa rabbukum wa rabbakum. Wa qala al-masih, berkata al-masih Isa bin Maryam kepada Bani Israel, ubudullaha rabbi wa rabbakum. Ini pernyataan ubudiyah yang sempurna untuk Allah Subhanahu wa taala, dan pernyataan rububiyah yang sempurna untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Isa menyatakan dirinya sebagai hamba dan memerintahkan semuanya, bukan cuma beliau, semuanya, ubudullah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, rabbi, rabbku, yang menciptakan aku, yang menciptakan semuanya. Ini pernyataan bahkan dari sejak baru saja Isa alaihissalatu wassalam lahir, beliau telah menyatakan inni abdullahi ataniyal kitaba waja'alani nabiyya waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Isa dari sejak lahirnya dia telah mengatakan inni abdullah, aku ini adalah hamba Allah, bukan Tuhan. Dari sejak kecil masih bayi. Dan termasuk di antara beberapa orang yang berbicara dalam keadaan masih bayi merah. Inni abdullah, sesungguhnya saya ini adalah hamba Allah. Atani alkitab, aku diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alani nabiyya, dan Allah mengangkat aku menjadi seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah menjadikan aku diberkahi dimanapun aku berada. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan Allah memerintahkan aku menegakkan salat dan mengeluarkan zakat selama aku masih hidup. Baik. Langsung Allah Subhanahu wa taala membantah pernyataan ini, pernyataan bahwa Allah itu adalah Al-Masih. Dengan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pernyataan Isa. Ya Bani Israil, a'budullah rabbi wa rabbakum, innahu man yushrik billah, sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, mempersekutukannya dengan Isa, mempersekutukannya dengan Ibunda Maryam, mempersekutukannya dengan siapapun dan apapun, maka kata Allah Subhanahu wa taala, faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar. Siapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dan mati dia dengan kesyirikannya tanpa sempat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah haramkan atas dia surga. Wa ma'wahu an-nar, dan tempat kembalinya adalah api neraka. Allah haramkan untuk dia masuk surga. Subhanallah. Ini harus menjadi keyakinan kita. Mengingatkan kaum muslimin, barakallahu fikum, agar supaya mereka tidak murtad, tidak keluar dari ajaran yang telah dia anut selama ini. Karena kapan dia masuk ke ajaran Nasraniyah, ini yang menjadi harus, ini yang harus menjadi keyakinan mereka. Baik, keyakinannya orang-orang Nasrani. Innallaha huwal masih ibn Maryam, keyakinan mereka. Atau ibnullah, atau salisu salasa, dan semuanya kufar. Kita ingatkan jalan satu-satunya untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, adalah Islam. Islam yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang telah ditunjukkan oleh beliau alaihi salatu wasallam, qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa an hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Baik, ini sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang Nasara dengan keyakinan yang seperti ini, baik, mereka dinyatakan kufar oleh Allah Subhanahu wa taala hatta sebelum Islam datang. Kondisi keyakinan seperti ini, mereka dinyatakan kufar oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, apalagi setelah datangnya Islam. Hatta yang mereka berada di atas ketauhidan sekalipun, mereka tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena ada juga di antara mereka masih tetap komitmen di atas ajaran Isa alaihi salatu wassalam. Mereka hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwa Isa adalah nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang seperti ini pun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak mengikuti Rasulullah, juga tetap dianggap mereka kufar. Baik. Wa qala al-Masih ya bani Israil a'budullah rabbi wa rabbakum. Berkata Al-Masih ibnu Maryam, wahai bani Israel, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Rabbi wa rabbakum. Allah merupakan Rabbku yang menciptakan aku, memelihara aku, memberi rezeki kepadaku. Aku hamba di antara sekian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Rabbku dan Rabb kalian. Innahu may yusyrik billah, sesungguhnya siapapun yang mempersekutukan Allah dengan siapapun dan apapun, faqad harramallahu alaihil jannah, maka Allah haramkan atasnya surga. wa ma'wahun nar, dan tempat kembali mereka adalah api neraka. Wa malil zalimina min ansar, dan orang-orang zalim tidak akan pernah mendapat pertolongan, pembelaan, perlindungan, dada. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad kafara alladziina qalu, Allah mengulangi, laqad kafara, telah kafir. Barakallahu fikum, enggak boleh ragu. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Telah kafir orang-orang yang mengatakan tsalitsu tsalatsah, satu dari yang tiga. Baik. Satu dari yang tiga. Tiga tapi satu, satu tapi tiga. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid, kata Allah Subhanahu wa taala, padahal tidaklah ada sesembahan yang berhak disembah kecuali satu sesembahan, yakni Allah tabaraka wa taala. Siapapun tidak boleh disembah, apapun tidak boleh disembah kecuali Allah tabaraka wa taala. Inilah pernyataan kita yang senantiasa kita ucapkan, la ilaha illallah. La ilaha artinya tidak ada yang boleh disembah. La ilaha yakni la ma'budah bihaqqin, tidak ada yang berhak disembah. Ini adalah penafian semua sesembahan yang disembah. Kita nafikan, kita ingkar, kita tolak, kita kafiri. Ini namanya an-nafi. Kemudian kita menyatakan satu pernyataan, dan ialah isbat, penetapan, illallah, hanya Allah Subhanahu wa taala yang boleh kita sembah. Baik. Banyak yang disembah. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah wali, ada yang menyembah orang saleh, ada yang menyembah bintang, baik. Ada yang menyembah binatang, ada yang menyembah pohon, berbagai macam sesembahan yang disembah. Berbagai macam sesembahan yang disembah. Tapi semuanya sesembahan yang batil, tidak ada hak mereka untuk diibadahi. Kemudian kita tetapkan illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya yang berhak disembah. Di sini Allah mengatakan wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Baik. Mereka yang mengatakan Trinitas ini, mereka mengatakan Al-Ab. Satu tapi tiga, tiga tapi satu. Tiga dalam satu. Ini mereka mengatakan Allah, kemudian Ruhul Kudus, kemudian Isa bin Maryam. Bersatu dalam satu wujud Isa. Di dalam Isa mereka meyakini tergabungnya Lahud dan Nasut. Lahud dan Nasut. Lahud itu adalah uluhiyah, ketuhanan. Barakallahu fikum. Nasut adalah sifat kemanusiaan. Sifat ketuhanan dan sifat kemanusiaan bergabung pada diri Isa bin Maryam. itu keyakinan mereka. Allah tetap menyatakan mereka kafir. Baik. Orang Nasara menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi menyembah juga yang lainnya, mereka dikatakan musyrik kafir. Orang Yahudi juga demikian, menyembah Allah, mereka dikatakan musyrik kafir. Baik. Orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat menghormati dan memuliakan Ka'bah. Mereka yang membuat kiswah Ka'bah. Mereka melakukan ibadah haji, mereka tawaf, mereka umrah, mereka memuliakan jamaah haji. Mereka menyembah Allah. Tapi ketika mereka menduakan Allah, menyembah juga yang lainnya, menyembah Lata, Uzza, Manat, dan yang lainnya, menyembah pohon, ada menyembah mata air, ada menyembah kuburan, ada menyembah orang. Mereka menggabungkannya dengan Allah Subhanahu wa taala untuk disembah. maka mereka adalah kufar musyrikin, kafir musyrik. Laqad kafara alladziina qalu inna allaha thalithu thalath wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Sementara tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa illam yantahu amma yaqulun. Kalau mereka tidak berhenti dengan ucapan ini, keyakinan trinitas. Baik, wa illam yantahu amma yaqulun. Kalau mereka tidak mau berhenti, ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak mau berhenti dari keyakinan ini dan ucapan ini, la yamassanna alladziina kafaru minhum 'adzaabun aliim, niscaya mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang sangat pedih. Barakallahu fikum. Ini adalah keyakinan sebagai seorang muslim yang berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nyatakan dan kita yakini kafirnya orang-orang kafir, dan kita nyatakan dan yakini musyriknya orang musyrik. Baik, inilah wujud keyakinan kita terhadap Al-Quran. Al-Quran mengajar kita demikian, maka itulah yang kita yakini. Barakallahu fikum. Tanpa ragu sedikit pun untuk mengkafirkan orang-orang kafir, karena Allah yang menyatakannya dalam Al-Quran. Baik, siapa yang meragukannya atau tidak meyakininya sebagai orang kafir, maka dialah yang kafir. Karena menentang Al-Quran, menentang kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meneguhkan dan mengukuhkan iman kita di atas jalan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Baik, mengimani Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, semua rasul, Isa alaihissalam dan yang lainnya. Al-iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, dan beriman akan adanya hari kiamat, wal iman bil qadir khairihi wa syarrihi, dan beriman taib akan takdir Allah Subhanahu wa taala baik dan buruknya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan Quran kita. Kita tutup nikah para tu majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.